last year. Lagu baru yang ku cipta untuk menemani saat tidurmu malam nanti. Ini lagunya ku buat seindah mungkin hanya untukmu, dengan harapan kau bisa hanyut terlena sampai kau ngantuk. Mungkin kau bisa tidur dengan sejuta mimpi tentang kita lagi. Ya terang aja.